adalah al-ikhlasulahu, berlaku ikhlas kepadanya, yaitu hanya mengabdi kepadanya dan tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Nah, anda kembalikan ke Indonesia, lihatlah negeri ini betapa ciriknya mereka. Seorang ibu pagi-pagi ngejar koran pos kota. Koran. Buka lembaran tengah, baca ramalan bintang. Horoskop. Habis baca nelongsong. Tetangga cari lewat. Jatuh. Bermuram durja. Aduh. Silakan. Silakan gimana? Ini ramalan bintang bilang rezeki minggu ini seret, asmara morat marit. Hari gini orang Islam masih begitu itu. Sirik tulen, sirik. Zodiak apa horoskop, ramalan bintang, percaya sampai nelongsok. Ini kan bodoh naujubil. Oke, ada sirik yang dianggap kecil. Karena memang dalam kategori fikih disebut sirik kecil, itu pamer dan memperdengarkan. Jadi kalau anda pakai baju koko begini, terus merasa lebih alim dari orang lain, itu tandanya adalah sirku filibat, sirik dalam berbusana. Ibu-ibu yang sudah pakai jilbab, melihat orang belum pakai jilbab, belum nyampe. Itu sirik tahu, bukan cuma sombong. Ya, karena ibu-ibu diwajibkan memakai jilbab, kalung 50 gram gak kelihatan. Dikeluarin dia, di luar jilbab. Mana tahan. Cincin 44 dipakai semua. Nawar mangga, ini mangga berapa? Nah, tukang mangga orang Madura, giginya emas semua, 5.000 dia bilang begitu. Tandingan lo itu syirik. Hari gini anda masih begitu, ampun. Astagfirullah. Nah, bagaimana kalau bangsa ini masih begitu? Ya, betapa banyaknya kemusyrikan itu. Ada kupu-kupu masuk rumah, tandanya. Itu tahayul, syirik besar, bukan syirik kecil. Jangan tanam paya depan rumah. Sial, tahu? Ya Allah, ada urusan apa tuh pepaya dengan sial? Iya kan? Rumah tuh, ini menurut Feng Shui dan Hong Shui, itu bupet jangan taruh di situ. Menghalang rezeki. Ya Allah, bupet ngalangin rezeki. Ada urusan apa? Ini umat ini sedang di mana sih? Itu kalau abad 17 ngomongnya begitu barangkali masih bisa diterima. Hari gini udah nggak boleh yang kayak gitu. Ya, betapa majunya dunia komunikasi, ya ilmu begitu luas. Orang masih saja sirik kayak begitu kan? Nah, karena itulah maka tayangan-tayangan kemusyrikan itulah. Jadi menjadi orang takwa dalam kajian hari ini hanya dua yang kita perbaiki. Iman itu harus mengekspresikan amal saleh, berbuat baik saja, dan yang kedua, jangan syirik kepada Allah dalam artian yang sesungguhnya. Belum. Ya, belum. Nanti kita kembangkan di tanya jawab. Dengan begitu, mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada sebuah transformasi nilai, ada sebuah sikap nilai iman yang mau berubah, tidak betah menjadi orang awam, tapi beranjak menjadi orang beriman dan soleh begitu. Nah, ciri-ciri soleh itu bagaimana sih? Mau tahu nggak? Soleh itu akidahnya bersih tanpa syirik. Ya. Yang kedua, ibadahnya benar tanpa bid'ah. Yang ketiga, orang soleh itu akhlaknya kokoh, akhlaknya mulia, tanpa sombong, tanpa kibir, begitu. Oke. Akidah yang bersih itu rumusnya al-ikhlasu lahu lillahi wa adamu syirk. Mengikhlaskan semua muanya semata-mata karena Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas. Jadi ikhlas itu bukan seperti yang kita bilang sehari-hari. Saya ikhlas kok. Itu bukan ikhlas, itu rela. Ikhlas itu tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, kalau Anda sudah saleh, itu tidak lagi merinding. Ibu-ibu kalau malam-malam mau bangun tahajud, mau keluar wudhu ke belakang, karena kerannya ada di belakang, mas, temanin dong. Anda kalau ke belakang situ, itu masih syirik tahu. Itu ente masih awam, belum soleh, karena masih percaya ada kekuatan lain selain Allah. Padahal orang Islam itu beriman, tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Surat Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhiri wa aqamas salata wa ataz zakata. Nah itu. Walam yakhsha ilallah, dan tidak takut kepada apapun dan siapapun kecuali kepada Allah. Takut kepada binatang buas, ketika Anda di taman safari maka ada papan pengumuman, jangan buka jendela mobil. Seorang nenek dia buka jendela mobil nonton jerapah. Lagi nonton jerapah begitu, cucunya bilang, nek. Rupanya di belakang jendela itu sudah datang seorang lagi, seekor orang utan. Dia mendekati si nenek. Nek, kata si cucu begitu. Jendela masih terbuka. Ketika si nenek, apa sih? Itu nek. Si cucu udah grogi begitu. Si nenek buang mata begitu. Wow! Teriak gitu kan. Kata si orang utan, kaget nih ya. Ya cuma anekdot. Artinya takut yang begitu boleh. Ngerti gak? Takut orang hutan, takut harimau, takut ular, takut corot, takut tikus. Itu tabiat. Namanya al-khawfu tabi'i. Takut secara tabiat. Boleh. Tapi takut syar'i itu hanya kepada Allah. Takut setan, takut dipecat, itu takut syar'i. Kenapa? Oke, ciri pertama. Jadi kalau Anda masih merinding, itu tandanya belum soleh. Ya, jadi mulai dari sekarang nggak boleh merinding. Artinya sudah bersih akidah kita. Yang kedua, tidak bid'ah. Ibadahnya benar itu tidak bid'ah karena ngikutin sunnah. Contoh. Ibadah tanpa bid'ah. Rasul bilang, as-salatu aqwalu wa af'al. Salat itu adalah ucapan dan gerakan. Ya, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Begitu. Jadi kalau Anda memulai salat, ngoceh panjang lebar baca sesuatu, bukan takbir, itu namanya bid'ah. Udah deh, nggak baca usoli, baca bismillah aja, tidak, karena sudah jelas takrif sholat itu dimulai dengan takbir. Jadi nggak usah ente ayo sudah usoli fardal maghribi salah sarakaatin mustaqbilal kiblati aqdaan lillahi ta'ala. Saya berniat sholat maghrib 3 rakaat, dia bilang kepada Allah, padahal Allah itu maha tahu. Betul gak sih? Jadi dia bilang, saya mau sholat maghrib nih Allah, 3 rakaat. Allah bilang, yang tentukan 3 rakaat juga saya. Dibilang lagi ya man. Ini kan perbuatannya sia-sia, padahal niat itu kan gerak hati, bukan gerak lidah. Itu contoh. Jadi kita nggak usah bikin hal-hal yang konyol-konyol begitulah. Ini dunia sudah terlalu maju, masih di situ sih ketinggalan banget gitu. Jadi berarti ngajinya dari dulu nggak naik kelas, gitu. Oke, jadi jangan bidah. Apa banyak bidah di sekeliling kita? Hentikan, karena orang soleh itu tidak melakukan bidah. Orang yang melakukan bidah menuduh bahwa Islam ini tidak sempurna. Padahal Allah menurunkan Al-Maidah ayat 3 itu mengatakan Al-Yawma akmaltu lakum dinakum watmamtu alaikum nikmati waraditu lakum Islam. Hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu. Islam ini sempurna, tidak perlu ditambah-tambah. Oke, jadi dalam bidang ibadah, ritual, tidak boleh ada kreasi dan inovasi improvisasi. Tapi dalam bidang muamalat silahkan berimprovisasi. Mau bikin rumah itu bulat lonjong, mau bikin dia gepeng-gepeng dikit, suka-suka gue lagi rumah-rumah gue, kenapa lo jadi urusan? Jadi gak usah tanya mau bikin rumah ini, boleh gak kotak aja? Hadisnya mana? Ya gak ada. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Ya kan? Kalau dulu Bilal azan di atas Ka'bah, kemudian juga di atas bukit Kubais. Sekarang gak usah ente naik-naik ke menara. Kalau speaker di atas menara, ente azan dari bawah. Begitu perkembangan teknologi, ya kan? Kalau dulu nasihatin penguasa, itu pegang tangannya, bawa ke kamar. Eh, kamu zalim. Sekarang bagaimana mau pegang tangan penguasa? Ente baru baris di depan istana aja ditangkap. Ya, jadi pakai demonstrasi, gitu. Fikih berubah, hukum tetap. Ya, jadi jangan konyol gitu. Demonstrasi haram. Apa enggak baca Abu Dzar Al-Ghifari itu demonstrasi kepada Utsman bin Affan dalam khutbah Jumat. Dia mengkritik kebijakan Utsman bin Affan yang nepotisme terhadap keluarganya. Itu Abu Dzar mengungkap dalam khutbah. Itu demonstrasi. Itu khutbah itu bisa digunakan untuk kepentingan Islam, bukan kepentingan politik. Jadi mesti teliti di dalam ngaji itu, banyak faham, banyak orang jadi pintar, kepintaran dan keblinger gitu, ya udah. Maka kesolehan itu hanya tiga cirinya: akidah bersih, ibadah benar tidak bid'ah, dan akhlak mulia. Akhlak mulia panjang lebar baca surat 554 dan surat 58 ayat 22. Oke. Saya bacakan cepat. Ya ayyuhallazina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Orang berakhlak itu tidak murtad, tadi sudah diterangkan. Yang kedua, takut kepada ancaman Allah, fasawfa ya'tillahu biqaumin, aku ganti kamu dengan kaum yang lain. Yuhibbuhum wa yuhibbunahu, dicintai Allah dan mencintai Allah. Jadi orang berakhlak itu cinta kepada Allah. Adilatin alal mu'minin, rendah, merendah, rendah hati, santun kepada orang beriman, tidak mengata-ngatain orang beriman. Ya, ada ustaz yang kerjanya cuma mencaci orang beriman. Iya, tahu tuh ustaz tuh kena penyakit apa kali? Yang bukan golongan dia habis semua dia caci. Tapi dia enggak berani mencaci si busuk. Tahu busuk. Dia enggak berani mencaci Tony Blair. Dia enggak berani mencaci Ariel Sharon. Dia enggak berani mencaci Tony Howard. Rupanya ini konco-konco dia kali. Gitu. Dia hanya berani mencaci Sulaiman. mencaci teman-teman yang lain. Ini Ustaz, apa kerjanya sama kerjanya gitu. Benar sendiri. Itu enggak boleh. Padahal akhlak mulia itu terhadap sesama beriman santun. Sudahlah perbedaan-perbedaan kita itu di orang Betawi bilang nawin aja. Ya. Ente kunut, ane kagak kunut. Ya udah, maklum aja lah. Susah diselesaikan kan? Sampai Kiai Sukron Makmun itu ketika diminta pesan oleh Muhammadiyah untuk muktamar, Sukron bilang, bilang ya sama orang Muhammadiyah, jangan bilang orang NU dolalah. Pesan. Sebab nanti orang Muhammadiyah bakal kecelek ketika bertemu orang NU di sorga. Jadi kata Pak Sukron, nanti di sorga ketika orang lari-lari pagi, rombongan Muhammadiyah sama NU ketemu di sorga. Orang NU kaget, loh, sampean kan gak kunut kok bisa di sini? Yang Muhammadiyah lebih kaget lagi, loh, sampean kan kunut kok bisa ada di sini? Artinya Pak Sukron bilang, yang tahu tentang siapa di sorga neraka itu ya Allah. Jangan ente mengklaim pegang kunci sorga. Jadi ada orang yang seakan-akan di tangannya itu sudah ada kunci sorga. Ane bilang, ane pinjam aja deh kuncinya. Susah-susah amat. Ya gak boleh dong, akhlak sama mukmin itu ya saling menyayangi gitu loh. Ya, sudahlah kita lupakan perbedaan itu, saling memahami aja. Lapang dada. Ya. Oke. Tapi akhlak Islam itu berikut Allah bilang a'izzatin 'alal kafirin. Keras terhadap orang kafir. Begitu. Jadi umat kafir keras, sama muslim harus santun. Ini enggak. Sama kafir dia rangkul-rangkulan, sama mukmin dia cakar-cakaran gitu. Padahal rumah Islam ini, Bapak Ibu, itu lengkap. Ente mau tanya sekolah dan rumah sakit, tanya Muhammadiyah. Sekolahnya puluhan ribu, rumah sakitnya ribuan, gitu kan? Tanya pesantren, tanya NU, gitu. Nanya politik, tanya PKS, ya kan? Udah ada yang jadi wali kota di Bogor sana, di Depok, PKS. P3, PBB itu ahli politik. Kalau tanya bikin bom, ya tanya JI, entah mereka di mana. Tanya Laskar Islam, tanya MMI, Majelis Mujahidin, Hizbut Tahrir, FPI, Front Pembela Islam, Front Hizbullah, Ustaz, siapa itu? Habib Jamalul Lail. Ya, Brigade Ababil. Ya, apa lagi? Ya itu. Kalau tanya hukum, tanya kaki celana, tanya cadar. Nah, ini tanya siapa? Salafi. Ini tiga orang. Berarti Irsyad Salafi. Ini Ustaz Abdul Hakim, ya Aziz, itu tanya kaki celana gimana, pakai sini, perlu apa-apa, sampai ini. Ya, itu urus fikih. Kalau tanya kunjungan dari masjid ke masjid, tanya tablik. Iya kan? Tukang jalannya tablik, ya tukang fikih, urusan fikihnya ada Persis. Dulu kalau di Persis itu, kalau kita masuk masjid, orang tidak goyang malam ini bidah. Ya, sekarang kalau ente dilihat kaki celana enggak gulung, enggak nyala, dia bilang begitu. Meninggal kita. Ini kacau di dunia ini. Kenapa unsur-unsur hebat dalam Islam itu tidak menyatu? Jawabnya apa? Awam. Karena kita masih awam, enggak salah. Jadi sudahlah, jangan mengklaim diri paling benar. Masing-masing kelompok itu punya kebenaran sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa kebenaran itu hanya dilihat dari sudut fikih saja. Tidak bisa kebenaran itu dilihat dari sudut militer saja. Dari sudut bom. Masing-masing punya keahlian. Nah, tapi juga lain, yang masing-masing juga punya kelemahan. Coba kalau ini digabung jadi satu, Masya Allah, Islamnya kuat sekali di Indonesia. Tapi enggak. Coba, Muhammadiyah ketemu NU, Muhammadiyah dalam hati, ah, tukang kunut loh. yang NU bilang Muhammadiyah, ya, dia kalau orang mati, kagak ditahlilin. Gitu. Bukan golongan kita. Gitu lah. Nah sudah, masing-masing udah mengklaim begitu, ya bagaimana bisa nyatu? Jadi, akhlak Islam itu santun sesama mukmin, tapi keras terhadap orang kafir, berjihad di jalan Allah. Ya, kemudian yang terakhir dari surat 58 ayat 77, tidak menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Nah, tujuh akhlak itu, Bapak dan Ibu, Allah berjanji akan memberikan tujuh kehebatan. Dalam surat 58 ayat 22, ulaika kataba fi qulubihimul imana. Aku tuliskan di dalam hatinya iman. Jadi iman di hati itu Allah yang tulis sendiri tahu. Artinya Allah tetapkan hatinya menjadi orang beriman, iman yang sungguh-sungguh. Wa ayyadahum biruhim minhu, dan aku kokohkan keimanannya itu dengan rohku. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar, aku masukkan dia ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dia kekal di sana selama-lamanya. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah, itulah golongan Allah. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang menang. Nah, terserah kepada kita mau berubah atau tidak, tapi Allah mengisyaratkan, ayo berubah. Jangan awam, tapi berubahlah jadi orang saleh, karena di surga itu penghuninya orang saleh. Orang awam tidak ada di surga. Baik, kita cukupkan sekian. Teliti kembali di rumah, baca 54, 554 dan 5822 sebagai perwujudan akhlakul karimah dan fawaid atau faedah yang Allah berikan kepada mereka yang berakhlak. Saya cukupkan sampai di situ. Yang mau bertanya silakan. Mengharamkan orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah itu haram darah dan hartanya, gak boleh dengan alasan apapun, gak boleh. Tapi anda lihat sekarang ini, ya kan, orang melupakan semua itu. Kalau anda baca lagi khutbah Arafah itu, mulai hari ini kata Rasulullah, aku haramkan darah kamu dan harta kamu atas sesama kamu. Itu Rasul ajar supaya kita itu bersaudara betul-betul. Jadi bersaudara dalam Islam itu lebih tinggi daripada bersaudara karena darah. Sampai Rasul berpesan waktu di Madinah pertama kali mengumpulkan muhajirin dan ansar, itu Rasul bilang, ayuhannas ta'akhawfillah, bersaudaralah kalian karena Allah. Ya. La tatanafasuna, jangan kalian saling bermusuhan. Wala tatahasaduna, jangan kalian saling mendengki. Wala tatadabaruna, jangan kalian saling bertolak belakang. Wala tatabaghaduna, Jangan kalian saling membenci satu dengan yang lain. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, bersaudara itu kan haram. Merampas hartanya atau membunuh. Bagaimana? Jadi yang membuat rancu ini, orang saling bunuh itu karena kepentingan dunia. Kepentingan UUD. Ujung-ujungnya duit, begitu. Baik, lagi? Ya, sana dulu. Sana dulu, dia duluan. Ini Iman Santoso nih. Ya. Ya, Rabayana Sibar. Ya. Sama, sama. Semua soal nahu saja. Jadi boleh. Padahal antuk. Jawabnya awam. Kalau kita soleh, itu syariat Islam udah tegak. Iya, itu masalah. Oh, lebih-lebih lagi itu. Iya, betul. Iya, syirik. Kita gak memuja pulau lagi. Makanya Rasul itu gak boleh dibilang idola. Oh, Rasul idola kita, ada Ustaz begitu, televisi lagi. Udah kenceng salah lagi. Dari kata idol, kalau Anda buka kamus Webster, itu arti yang pertama padan. Berhala. Ya, jadi Indonesian Idol, berhala Indonesia, meninggal loh. Nah, itu dipuja-puja. Jadi Rasul bukan idol, bukan idola. Rasul itu uswatun hasanah, contoh teladan terbaik. Jadi kita ini salah kaprah dalam berbicara banyak sekali. Menghemat waktu itu salah kaprah. Waktu mau dihemat. Bagaimana sih? Bisa gak waktu 24 jam mau dihemat jadi berapa? Menyingkat waktu. Tuh, pembawa acara suka bicara gitu loh. Untuk menyingkat waktu, waktu 24 jam mau disingkat dia. Ya, ada, kemarin kok gak datang? Waduh, maaf, gak ada waktu. Ya, waktunya sudah habis. Ya Allah, waktu habis bagaimana sih? Ini bahasa-bahasa yang sama. Jadi yang mengarang, coba Anda lihat pengarang-pengarang lagu-lagu nasional itu semua adalah Simanjuntak, Simbolon, pokoknya yang bangsa begitu, Sianipar, Sitorus. Anda bisa ngerti siapa dia kan? Jadi ya mereka gak ada ikatan dengan akidah. Karena orang Islam gak tahu ngarang nyanyian. Bebo juga sih. Karena memang kita gak biasa nyanyi-nyanyi. Gitu, dia aja yang pintar nyanyi. Itu kalau nyanyi itu sampai nangis-nangis tahu. Ya, melambai, lambai, itu syirik, syirik, syirik. Ya udah kita nggak usah begitu. Baik, yang lain, ya. Salam. Ya, betul. Jadi rukyah itu ada yang dicontohkan. Jadi sepanjang rukyah itu mengacu kepada contoh Rasulullah dengan bacaan ayat-ayat yang sesuai Rasul pernah contohkan secara sahih, boleh. Ya, enggak boleh itu adalah rukyah yang dikarang-karang sendiri. Ada rukyah begini. Itu setan itu. Ya, rukyah yang begitu jangan dipakai. Rukyah itu hanya membaca ayat-ayat. Rasul mencontoh, ya, merukyah orang itu Rasul pegang dadanya membaca Al-Fatihah. Dia pegang dadanya dia baca. Itu merukyah. Rasul kalau sakit badannya dia rukyah sendiri dirinya dengan doa. Bismillahi bismillahi bismillahi 3 kali. Ya a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhajir 7 kali. Sakit kepala dia pegang kepalanya, dia baca doa itu. Sembuh. Coba Anda coba di rumah. Udah hafal belum? Belum. Ini dia nih. Jadi boleh merukyah itu boleh. Ya, yang enggak boleh itu ngarang-ngarang bacaannya sebagai jampin. Ya. Baik. Silakan. Assalamualaikum. Seperti apa? Keras kepada orang kafir itu seperti apa? Ada orang kafir, kafir, kejar, bunuh. Bukan. Bukan begitu. Ya, keras kepada orang kafir itu tidak mengikuti ajarannya. Ya, jadi begini. Nah, orang kafir itu kadang-kadang jadi tetangga kita. Orang kafir itu juga adalah bagian dari masyarakat kita. Rasul bilang dalam hadisnya, wa ahibba lin nasi kama tuhibbu lin nafsik. Sayangi sesama manusia seperti engkau menyayangi dirimu sendiri. Wa ahsin ila jarik. Berbuat baiklah kepada tetanggamu. Takun mukminan. Anda orang beriman. Jadi kalau Anda jahat kepada tetangga, Anda bukan orang beriman. Tetangga kita Nasrani, malam-malam gedor pintu. Paji, paji, pinjam mobilnya, istri saya mau melahirkan. Gitu. Kita keluar. Apa itu nauzubillah orang Islam begitu tuh kampungan banget tahu awamnya nauzubillah harus dibantu si kafir itu untuk menolong istrinya biar melahirkan gitu itu kewajiban manusia tapi kalau dia Natalan Anda ikut nyanyi-nyanyi di rumahnya nah itu namanya tidak keras kepada orang kafir. Bikin ulang tahun panjang umurnya apaan itu namanya tidak keras sama orang kafir Anda mengikuti gaya hidup orang kafir gitu ulang tahun itu kekafiran ya makanya ibu-ibu harus tahu tingkat-tingkat manusia dalam Islam itu pertama muslim muslim itu meninggalkan semua kekafiran makan tangan kiri minum tangan kiri itu kekafiran makan berdiri, ulang tahun walaupun diganti namanya jadi maulid maulid itu kan ulang tahun, yarah, happy birthday bahasa Ibraninya Natal gitu kan nah, jadi keras kepada kafir itu tidak mengikuti ajarannya tidak mengikuti lifestyle, cara hidup begitu ada satu lagi tadi di sini ayah ibu ini dulu. Ya. Ya, jadi implementasinya setiap ngaji jadi rasul itu kalau belum ngaji dengan beliau itu infaknya udah diisi. Ini infak dipungut setelah ngaji. Surat 58 ayat 12 betul. Jadi infak dalam pengajian itu bersama Rasul dipungut sebelum ngaji. Jadi begitu masuk langsung masukkan infak. Itu surat 58 ayat 12, betul. Ya membaca, ya subhanallah. Ya jadi meninggalkan majlis, Rasul contohkan subhanakallahumma itu tasbih kan? Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdika, Allahumma akbar. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi bertasbih, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik astaghfirullah waktu nilai. Gitu ya, itu doa sesudah majelis. Itu tasbihnya. Dari hadis. Enggak ada. Ya, itu bagian satu dulu, yang mana di sini ya. Misalnya. Ya. Ya, di Muhammadiyah ada bid'ah. Mana yang paling keras berteriak di Muhammadiyah sendiri gitu. Padahal ana sendiri adalah Muhammadiyah, tapi bukan anggota Muhammadiyah. Ani Muhammadiyah, pengikut Muhammad. Antum-antum juga kan Muhammadiyah kan, sama, pengikut Muhammad. Ketika berceramah di kelompok Muhammadiyah, saya bilang Muhammadiyah itu melakukan bid'ah, yaitu takziah 3 hari dilakukan dengan ceramah-ceramah di rumah kematian pada waktu 3 hari. Padahal hadisnya berkata, waktu takziah itu hanya 3 hari. Bukan diisi dengan pengajian. Ini kan cuma mengganti tahlil. Nanti enggak sih? Supaya enggak tahlilan, diisi dengan pengajian. Itu bid'ah baru lagi. Walaupun orang Muhammadiyah yang bikin gitu. Apa lantas benar? Tidak. Itu bid'ah. Jadi bid'ah itu ya kembali kepada sunnah, jangan ngarang. Oke, jadi kalau Anda mau lihat mana yang paling benar, ya cari yang paling sedikit bid'ahnya. Gitu. Susah juga sih mau dibilang. Ya. Assalamualaikum. Buka kerudung di hadapan wanita lain yang beda agama, yang nggak boleh karena rambut Anda sebagai muslimah itu haram dilihat oleh wanita non muslimah. Jelas itu tidak boleh, walaupun itu saudaramu. Kembali ke 5822, tidak boleh menjalin kasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah. Maka yang boleh melihat aurat kalian itu baca surat An-Nisa ayat 122. Ya, ada 13 orang yang dianggap sebagai mahram yang boleh melihat aurat, termasuk perempuan non muslim itu tidak boleh melihat. Ya, jadi kalau orang itu karena nggak tahu, mudah-mudahan Allah memaafkan dia. Ya. Kalau sudah tahu, dia bikin dosa. Begitu, dia berdosa. Ya. Khurafat. Ya. Khurafat itu kepercayaan yang dikarang-karang oleh masyarakat, kemudian sudah menjadi legenda, diangkat ke permukaan menjadi film, lantas ditopang dengan ayat-ayat. Arifin Ilham baca ayat di belakangnya, Jeffrey baca ayat di belakangnya, seakan-akan itu benar. Itu pembodohan umat dengan cerita-cerita khurafat. Mana ada mayat yang bisa jadi roket? Iya kan? Mayat kalau itu tum, terbang mayat. Ya Allah ya Rabb, ini siapa bodohin siapa gitu. Tanah jalan, kuburan menyempit. Ada ini orang yang bohong banget dan Allah bilang la tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan dalam sunnatullah. Tidak ada perubahan dalam ciptaan Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa gerakan tanah. Itu kan cuma cerita. Dibilang katanya kejadian nyata. Apa berdasarkan kisah nyata. Siapa yang berkisah? Kan bohong semua. Jadi jangan percaya. Nah, si pemburu hantu itu nangkap hantu. Itu kentut yang ditangkap. Barangan. Bohong. bagaimana si pembawa acara bisa tahu itu di pojok sana ada orang yang mukanya babi gitu, ya kan? Badannya babi, kepalanya orang. Bagaimana pembawa acara bisa lihat setan model? Terus bagaimana orang bisa melihat setan? Padahal setan itu dia di alam gaib. Alam gaib itu bahasa kerennya itu metafisik. Kita hidup di alam fisik, setan, jin itu di alam metafisik. Alam mereka dengan alam kita berbeda. Tidak mungkin ada manusia bisa melihat setan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku melihat setan, itu orang paling pembohong di seluruh dunia. Ngerti gak? Penampakan-penampakan itu coba anda lihat. Waktu ekspedisi apa namanya? Ekspedisi alam gaib. Begitu dia sorot, dia kasih lingkaran, itu setannya gak bergerak. Itu sama kalau anda lagi bengong, ngelihat dinding begini, lama-lama ada wajah di situ, itu halusinasi. Jadi yang namanya setan itu banyak dibentuk oleh alam khayal pemikiran kita sendiri. Kalau lagi sedang ketakutan, ada dong, orang panggil di sini nih serem nih, gitu. Dan ada daun pisang bergerak kayak orang, begitu deh. Ya nggak sih? Jadi setan itu banyak dibentuk oleh alam khayal kita sendiri. Makhluk setan betul ada, tapi kita nggak mungkin bisa melihat dia. Wajah setan yang sering ditayangkan som, bertanduk. Siapa tahu setan itu paling ganteng. Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa buktikan. Maka si tukang pemburu hantu itu dia bohongi kita. Atau tidur water gitu, itu kentut. Di dunia sekarang ini kok orang masih percaya yang begitu, itu tuh bagaimana sih? Nah kalian tahu gak? Aku ini kan Raja Jin Sulaiman. Gak pernah nangkap-nangkap jin, iya gak? Sembarangan. Nah saya jadi itu bohong lah. Jangan percaya, itu semua khurafat. Ya, demi kebersihan akidah kita. Baik. Sebentar ini satu dulu. Yang keempat itu, faedah dari berlaku jujur itu, yuslih lakum ma'amalakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu bukan pesan takwa, tapi hasil dari takwa. Jadi kalau anda berkata jujur, Allah bilang, aku bersihkan amalanmu, ya, dihapus dari segala kebohongan, dan aku ampunkan dosa-dosamu. Ayat 71, jadi bukan wasiat, itu hasil dari bertakwa, ya. Makanya anda nggak bilang. Jadi wasiat takwa dari 4 ayat itu cuma 3. Baik, ibu yang di sini tadi, ayah, sana dulu. Kencang. Ini udah rada. Ya, betul, karena Rasul tidak pernah berpolitik, begitu. Tapi, tuntutan kehidupan memerlukan ada umat Islam yang ikut berpolitik. Udah, jangan disalahin, anda bilang dari lapang dada aja. Ini memaksakan kehendak. Misalnya, saya tidak ikut berpolitik. Saya nggak boleh bilang teman-teman saya di PKS sebagai bid'ah. Jadi ngaco, orang dia mau. Nah sekarang Ustaz yang bilang haram demonstrasi itu, ane bilang bisa nggak dia pergi pegang tangan SBY, bawa SBY ke kamar gitu, ini jolim gitu. Apa nggak dikemplang bolak-balik sama pengawalnya SBY? Ya nggak mungkin. Jadi fikih itu berubah begitu, harus arif. Jangan pakai fikih abad 17 dia dipakai ke dalam abad 21. Jauh. Fikih abad 17 itu, kalau wudu itu tokok kepala 3 kali. Nah, itu fikih 17. Kalau fikih 21 itu ya sekali. Itu fikih 17. Ya sudah gitu. Orang fikih abad 21 itu orang punya masjid berkarpet, pakai sajadah, enggak usah dibilang bidah. Dulu Rasul sholat di atas tanah, begitu enggak pakai sajadah. Maka habis sholat Rasul usap muka begini karena banyak pasir. Orang sekarang habis sholat usap muka. Padahal jidatnya enggak kena pasir. Jadi fikih itu berubah, syariat yang tidak berubah, begitu. Ya, banyak hal-hal. Dulu Rasul berkhutbah pakai bahasa Arab, ya kan? Rasul nggak pakai mikrofon. Sekarang pakai, gitu. Dulu Bilal azan di atas Ka'bah. Sekarang nggak usah naik-naik ke atas Ka'bah atau naik-naik ke menara kemana-mana. Jatuh lo, meninggal. Ya, lo stikernya yang dipasang di atas. Kita tinggal teriak pakai mikrofon, begitu. Itu fikih. Dulu Rasul ngeluarin zakat fitrah pakai kurma, pakai gandum, pakai kismis. Kita ngeluarin zakat fitrah pakai beras, begitu. Coba kalau kita keluarin gandum, meninggal kita, nggak ada gandum lagi. Pakai kurma, siapa yang mau makan kurma? Bisa mencret-mencret lo makan kurma. Jadi fikih itu berubah menurut zamannya, menurut keadaan tempatnya. Itu yang disebut dengan fikhul aulawiyat, fikih kondisional, fikih situasional. Jadi fikih itu bisa berubah menurut keadaan atau kepentingan waktu yang bersangkutan. Ya, jadi tidak mati. Maka Islam tetap berjaya di mana saja. Oke, begitu. Baik, yang terakhir sini. Nah, itu yang itu. Jadi dari mana? Oh, ya nyogok, kemudian dapat gaji. Makanya Anda baca bukunya Valentino Dinsi, itu bukunya bagus. Dia bilang begini, jangan mau seumur hidup jadi orang gajian. Ya, itu buku nyindir banget lagi. Tapi bagus, Masya Allah. Artinya pengalaman kerja kita itu sudah mesti kita berhenti bekerja pada orang dan menjadi pengusaha-pengusaha. Apa saja usaha kita. Yang susahnya umat Islam ini kalau habis sekolah bawa map kemana-mana nyari kerja. Tidak pernah kita berpikir bagaimana kita bikin kerja supaya orang bekerja kepada kita. Akibatnya kalau mencari kerja mesti nyogok. Nah, kita sudah membentuk sebuah keharaman, begitu. Akibatnya, kalau kita dapat gaji itu juga kemungkinan besar haram, paling tidak subhat. Maka kalau Anda baca hadisnya ngeri, satu suap makanan haram itu 40 hari ibadah ditolak oleh Allah. Jadi seseorang yang korupsi 10.000, ya, beli nasi bungkus, nasi padang sebungkus, itu ada 15 suap. Itu 600 hari ibadahnya ditolak. Nah, bagaimana kalau 1 juta? Anda tinggal kalkulasi aja. Bagaimana kalau 1 miliar? Bagaimana kalau 1 triliun? Jadi enggak gampang. Maka Rasul berpesan, ittaqil maharima takun akbadan nas. Takutlah kamu kepada Allah dari apa-apa yang haram, niscaya engkau menjadi orang yang paling rajin beribadah. Bila diri ini dimasuki sesuatu yang haram, efek pertamanya adalah malas beribadah. Begitu. Jadi kalau itu udah mau bangun subuh, malas bangun tahajud, tahajud lah, malas gitu, itu mesti cepat ke laboratorium syariah, periksa ada virus haram apa enggak. Gitu. Ya, jadi mendingan nasihati jangan nyogok, cari kerja yang lain. Ya, baik. Satu lagi, masih ada waktu. Iya. Pejabat itu musyrik. Ya udah, tetap aja hormat. Hormat. Ya, bagi Anissa dua-dua kan ayah boleh. Ayah kan boleh. Yang lagi bilang lain agama pokoknya ayah. Bagi Anissa dua-dua. Ya kan? Yang boleh melihat aurat itu bapaknya, bapak-bapak suaminya. Sekarang kalau Anda kawin dengan suami yang Nasrani masuk Islam, kan bapaknya si bapak mantu kan non-muslim, bisa gak dia lihat aurat kita? Orang Quran cuma bilang bapak, bapak-bapak dari apa tuh, bapak mantu, gitulah, bapak-bapak mantu, bapak mertua. Ya karena mertua itu sudah seperti orang tua. Jadi insya Allah nggak apa-apa karena keluarga gitu, ya kalian darah. Tapi kalau mereka mengajakmu untuk melepas jilbab, maka perang begitu. Jangan mau. Baik, udah jam 12 tahu? Ih, udah mau zuhur ini, udah zuhur udah masuk. Kita cukupkan saja, insya Allah kita ketemu lain kali. Kita baca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ustaz Sulaiman. Dan para jemaah sekalian, insyaallah pada hari ini, hari Ahad pun biasanya diisi dengan kristologi, nanti dimulai tepat pukul